Kata pula lamul amr wa doa. Yang kelima adalah lamul amr wa doa. Apa itu lamul amr wa doa? Beliau terangkan. Wahyalati yuqsadu biha talabu husulil fi'li. Talaban jaziman. Lamul amr itu lamul amr wa doa. Wahyalati yuqsadu biha talabu husulil fi'li. Talaban jaziman. Dia adalah alati yang yuqsadu, yang dimaksudkan biha dengannya talabu, permintaan husul untuk terjadinya al-fi'li, perbuatan. Dia yang dimaksudkan dengannya permintaan untuk terjadinya sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan, talaban jaziman, dengan tuntutan, dengan permintaan yang harus. Ini namanya amr, kan dia perintah. Harus dia lakukan. Nih ya, dengan permintaan yang jazm. Jazm, pasti, terputus, paham gak? Iya, tidak ada ihtimal lagi untuk tidak dilakukan. Ini lamul amr. Walamud doa, wahya hiya fil haqiqati lamul amr. Belum terangkan, lamu doa, dia, hiya, fil haqiqati, pada hakikatnya. Dia, fi, pada al haqiqati, hakikatnya, hakikat. Iya, pada hakikatnya, lamul amr. Lamu doa, pada hakikatnya adalah lamul amr. Iya kan? Lakin, akan tetapi, sumiat doa iyatan, sumiat doa iyatan ta'adduban. Dia dinamakan lam doa, karena dalam rangka beradab. Paham ini? Beradab bersama Quran. Iya kan? Wal farqu bainahuma. Apa perbedaan kalau begitu? Kan sama pada hakikatnya. Lamul amr itulah lamul doa pada hakikatnya. Cuma dinamakan doa karena ta'adub. Terus apa perbedaannya? Kata beliau, wal farqu bainahuma. Perbedaan antar keduanya, annal amra yakunu minal a'la lil adna wa du'a aksuhu. Perbedaannya annal amra, bahasanya namanya amr itu, amr. Kendali adalah mul amr. Apa itu amr? Amr itu yakunu, terjadi, minal a'la lil adna, dari yang tinggi ke yang bawah. Min, dari, al a'la, yang tinggi lebih tinggi, lil adna, terhadap yang lebih bawah. Tambahin, artinya dari atas ke bawah. Dari lebih tinggi kedudukannya ke yang rendah, itu namanya apa? Perintah. Namanya amr, perintah. Wa doa, sementara doa aksuhu, kebalikannya. Apa kebalikannya Ahmad? Hah? Dari rendah ke tinggi, dari bawah ke atas, itu namanya doa. Nah, dari hamba ke Allah namanya doa. Paham enggak? Tapi kalau dari Allah ke hamba namanya apa? Perintah. Paham insyaallah? Dipahami? Ini namanya. Itu bedanya. Pada hakikatnya sama saja, perintah namanya. Paham kan? Cuma ta'adub. Famitalul lamul amr qauluka li waladik. Contoh lamul amr, ucapan antum terhadap anakmu. Dari mana ke mana ini? Hah? Dari bawah? Dari atas ke bawah. Karena bapak ke anak. Kan dia bilang tau, mitalu lamul amr qauluka li waladi. Contoh lamul amr, ucapanmu terhadap anakmu. Pahaman? Antum bilang ke anakmu nanti. Masih dalam khayalan dulu. Iya. Litadhab ila suq. Hendaklah kamu pergi ke pasar. Ini bapaknya yang bilang. Bapaknya yang bilang. Berarti perintah ini. Ya, jawabannya siap. Paham gak ini? Iya. Wa qawlu ta'ala liyum faqadu sa'atin. Allah yang menyatakannya. Liyum faqadu sa'atin. Hendaklah orang memiliki keluasan, kelapangan. Ya, yum faqa, berinfak. Falam lamul amr. Maka lam di sini namanya lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Wa kullun min, dan setiap dari tadhhab wa yum faqa. Fi'il mudhari'in majzum bilamil amr. Fi'il mudhari'in dijazm dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahir ala akhiri. Gampang. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di mana? Di akhir. Wa mitalu lamud du'a qauluka. Contohnya lamud du'a ucapan antum litaghfira li ya ghafur. Hendaklah engkau mengampuniku wahai yang maha penyampun. Ini kan hamba ke Allah. Berarti ini dia bani lagi apa dia ini? Lagi apa dia ini? Lagi berdoa. Sudah paham enggak ini? Pasti lagi berdoa. Ya, wa qulu ta'ala liqdi 'alaina rabbuka. Ini perkataan penghuni neraka. Liqdi 'alaina rabbuk. Hendaklah Rabbmu memutuskan kepada kami. Dia berdoa ini bukan perintahkan. Jelas ini? Jelas? Fa alam lamud du'a. Lam di sini namanya lamud du'a. Jadi lihat saja nanti ya. Jadi antum mau bilang lamul amr atau lamud du'a? Lihat. Dari atas ke bawah lamud amr, dari bawah ke atas lamu addu'a. Wa kullun min takfir wa yaqdi. Setiap beri takfir dan yaqdi fil mudhari majzum bil lam addu'a. Fil mudhari majzum dengan lamid du'a. Wa alamatu jazmiyah sukun dohir fi. Tanda jazmnya adalah sukun nampak pada takfir. Wa hatfu harfil illati wa huwa ya. Penghilangan huruf illa yaitu ya fi yaqdi. Ya enggak? Ya pada yaqdi penghilangan huruf illa itu ya. Niabatan anil sukun. Yang mana penghilangan ini sebagai pengganti dari sukun. Jelas ini? Selesai. Terakhir. Yang menjazim satu fi as-sadis. Yang keenam. La finnahi wa du'a. La finnahi wa du'a. Sama ini keterangan nanti insyaAllah. Paham enggak? La yang bermakna larangan dan doa. Ya, ini lawan dari amr. Kalau amr tadi meminta terjadinya sebuah pekerjaan. Kalau ini apa? Meminta untuk tidak. Paham enggak? Tidak terjadi. Kalau tadi terjadi. Makanya kata beliau, wahu wahiyya allati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li. Talaban jaziman. Masya Allah. Ini bedanya. Antara amr dengan nahi. Kalau ini dia adalah allati yang yuqsadu biha yang dimaksudkan dengannya talabu permintaan tarkil fi'il. Permintaan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Kalau tadi permintaan untuk melakukan pekerjaan itu kalau amal. Kalau nahi permintaan untuk tark untuk meninggalkan al fi'ili perbuatan itu. Misalnya antum dikatakan la tadhhab. Apa artinya ini? Jangan kamu pergi, langsung tinggalkan itu pergi. La takul, jangan kamu makan, tinggalkan makan. Paham enggak? Meminta untuk meninggalkan perbuatan itu. Talaban jaziman dengan permintaan yang jazm. Harus. Dan kalau ada larangan, harus. Ini pengertian amr. Ini pengertian nahi. Sama, nahi. Nah, tentunya ini nanti ya, antum akan tahu lagi nanti di usul fikih belum diterangkan karena memang bukan babnya. Paham enggak? Bahwa talabul fi'li itu ada dua nanti. Sekarang kan kata beliau jazim. Permintaan yang harus dilakukan. Itu namanya amar. Kalau nahi permintaan yang harus ditinggalkan. Paham enggak? Ada nanti yang goib jazim. Dan tolak permintaan tapi tidak jazim. Nanti masuk di sunnah. Ada larangan tapi tidak jazim. Nanti masuk di makruh. Paham insyaAllah? Nah, di sana nanti yang jelas sekarang untuk tahap ini dua dulu. Bahwa namanya tolak, namanya amar itu dulu satu. Dia tolak jazm. Permintaan yang harus dilakukan. Tak? Dipahami ini? Kalau larangan berarti larangan yang harus ditinggalkan. Itu makna dasar. Iya. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, wala addu'a iya. Dan la du'a iya, hiya fil haqiqotilanah ya. Dia pada hakikatnya adalah siapa? Pada hakikatnya adalah la nahya. Lakin sumiat doa ia ta'adduba. Akan tetapi dia dinamakan doa karena taat ta'addub. Dalam rangka beradab. Karena dari atas ke bawah ini. Dari bawah ke atas. Tahu enggak? Beradab. Ya. Wal farqu bainahuma. Apa perbedaannya nahi sama doa? Tadi perbedaan amor sama doa. Kalau ini nahi sama doa. Anan nahi yakunu minal a'la li adna. Sama. Nahi namanya larangan itu dari atas ke bawah. Wa addu'a aksuhu. Sementara lamud du'a la addu'a berarti kebalikannya. Berarti dari mana? Dari bawah ke atas. Jelas ini? Hingga contoh. Famitaluna lanah ya qaulu kali waladik. Contoh lanah ya ucapan antum kepada anakmu. La tusyrik billah. Nah, jangan kamu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala wala tad'u ma Allahi ilahan akhar. Jangan kamu berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada sembahan yang lain. Paham? Syahid kita mana? Hah? La tad'u. Majzum dengan apa itu? Penghilangan wau. Fala nahya. Maka di sini karena dari atas ke bawah la nahya. Wa kullun min dan setiap dari tusyrik wa tad'u fi'il mudhari majzum bila an-nahya. Fi'il mudhari dijazm dengan la nahya. Wa alamatu jazmiha sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Fi tusyrik pada kata tusyrik. Wa hatu harfin illa dan penghilangan huruf illa wahyal wau yaitu wau fi tad'u. Pada kata apa? Tad'u. Jelas berarti ya? Mudah ya? Wa mitalu la addu'a. Contohlah doa ia kauluka perkataan antum, Rabbi la tuzigh qalbi. Rabbi la tuzigh qalbi. Wahai Rabbku, jangan kamu sesatkan hatiku. Nah, tuzigh, la tuzigh. Ini tidak dibilang melarang karena berada bersama Allah. Tidak boleh antum melarang Allah. Tapi antum berdoa kepada Allah. Paham enggak? Paham ini ya? Ya. Wa qulu ta'ala wa la tukhzini yawma yub'atsun. Ini kan dia bilang si Allah berdoa. Ya janganlah engkau hinakan saya pada hari ya mereka dibangkitkan. Fala doa iya, makalah di sini doa iya. Wa kullun min tuzigh wa tukhzi, setiap dari tuzigh dan tukhzi fi'il mudhari majzum bila addu'a iya, fi'il mudhari dijazm dengan la doa iya namanya. Ya kan? Karena dari bawah ke walamatu jazmiha sukun ad-dhahir fi tuzik. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada kata apa? Tuzik. Iya enggak? Sukun nampak? Wahat warbil illa wahyal ya. Dan penghilangan huruf illa itu ya fi tuzi. Pada kata apa? Tuzi. Kan aslinya tuzi. Paham? Iya. Nah, ini hilang ya-nya. Wahadal kismu kulluhu hurufun bittifaqin nahwiyyin. Perhatikan baik-baik. Ini pernyataan penting. Wahadih kulluhu wahadal qismu kulluhu, jenis ini seluruhnya. Jenis yang mana itu? Jenis yang mana itu? Hah? Ia menjazam satu fi'il. Seluruhnya huruf bittifaqin nahwiyyin. Seluruhnya huruf berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, beda nanti kalau alat penjazm dua fi'il. Ada huruf ittifaq sepakat, ada huruf diperselisihkan, ada isim disepakati, ada isim berdasarkan pendapat yang kuat. Paham enggak? Kalau ini menjazm satu fi'il, semuanya huruf. Artinya apa fungsinya kita tahu? Kalau semuanya adalah huruf, ya satu mabni. Dua, pasti dia tidak punya kedudukan dalam kalimat. Karena huruf tidak punya kedudukan. Paham ini fungsinya? Alhamdulillah itu fungsinya. Mabni dan tidak akan punya kedudukan. Wahya yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'aita. Dan dia kembali kepada empat huruf sebagaimana yang kamu lihat. Ya kan? Kembali ke empat kan? Kan enam. Lam lamma alam alamma lamul amr waddu'a lamun na la nahi waddu'a. Semuanya jadi empat. Karena alam dan alamma masuk di mana? Lam. Yang dimasukkan siapa? Hamzah. Isyhamia. Jelas. Alhamdulillah. Wa amal kismu tsani, adapun jenis kedua, wa huwa ma yajzimu fi'ilaini. Dan dia apa menjazm dua fi'il? Fa huwa ala arba'ati anwa, dan dia terbagi empat jenis. Maksudnya dilihat dari dianya. Dilihat dari itu kata, maka terbagi empat. Paham? Apakah dia isim atau dia fi'il? Paham? Dia isim atau huruf? Dipahami ini? Apakah isim atau huruf? Terbagi empat. Al-awwal harfun bittifaq. Pertama ada yang merupakan dia itu adalah huruf berdasarkan kesepakatan. Wahwa in. In. In huruf bittifaq. Dah, kalau antum dapat in mujazam dua fi'il, antum langsung bilang in harf jazmin. Dah, huruf. Sepakat, tidak ada perselisihan. Al-thani harfun al-lasah. Kedua, dia adalah huruf tapi berdasarkan pendapat yang sahih. Kedua, dia adalah huruf berdasarkan pendapat yang sahih. Antum di sini bersabar kalau di tufah, karena kenapa sahih? Nanti di kotur nada dijelaskan kenapa dia merupakan huruf berdasarkan pendapat yang sahih. Paham kan? Itu akan diterangkan di mana? Kotur nada. Yang penting sekarang, oh ternyata ini huruf berdasarkan pendapat yang sahih. Itu dulu kita kalau masih pemula. Pak Ahmad. Jadi yang huruf berdasarkan pendapat yang paling kuat wahwa idma, yaitu dia adalah siapa? Idma. Kalau antum dapat idma, maka irobnya harfun. Nah, harfu syartin wa jazmin, nanti begitu kan? Huruf idma. Wasali yang ketiga ismun ala lasoh. Jenis ketiga adan dia itu merupakan isim berdasarkan pendapat yang paling sahih. Wahwa mahma, yaitu isim berdasarkan pendapat yang sahih, dia adalah siapa? Mahma. Kalau antum dapat mahma, mata irobnya isi. Tapi berdasarkan pendapat yang sahih. Nanti kenapa sahih ada di kotur nada. Warabi yang keempat, ismun bittifaki, isim berdasarkan kesepakatan. Dah, mana siapa? Wahual baki, sisanya. Ini kan tiga tak? In huruf, idma huruf, mahma yang benarnya dia adalah apa? Isim. Berarti sekarang bisa antum katakan begini, in idma huruf, selainnya isim. Dari alat yang menjazam dua fi'il. Kan ada nimatan lah. Ada nimatan. Alam menjazam dua fi'il. In idma huruf. Kalau in ittifak, kalau idma apa? Alal asah. Selainnya itu, siapa? Isim. Dipahami? Artinya nanti punya kedudukan. Karena isim itu walaupun mabni, dia punya apa? Kedudukan. Dipahami ini? Insya Allah dipahami ini. Jadi dia isim. Selainnya, kalau mahma berdasarkan pendapat yang paling kuat isim, selainnya ittifaq. Berarti nanti ayun isim, man isim, ma isim. Paham gak ini? Apalagi? Mata isim. Apalagi? Ayana isim. Aina isim. Haithuma isim. Kaifama isim. Bagi mengatakan dia menjazam. Ida isim. Antum paham gak ini? Dipahami ini insya Allah? Alhamdulillah. Jadi mantap ini. Wa yusamma awwalul fi'laini, wa yusamma awwalul fi'laini, dan dinamakan yang pertama dari dua fi'il, dan dinamakan yang pertama dari dua fi'il. Kan ada dua fi'il loh. Dia menjazam berapa fi'il? Dua. Yang pertama namanya apa? Fi'lus syarti. Fi'lus syarti. Wasanihima jawabu syarti wa jazaihi. Sementara yang keduanya, fiil kedua namanya jawaban syarat dan balasan dari syarat. Ya kan? Kan sebagai jawaban dan balasannya. Ya, misalnya mayamal su'an, kan syaratnya, siapa yang melakukan keburukan yujazabi, dia akan dibalas dengannya. Ini sudah jawaban dan balasannya. Paham gak ini? Alhamdulillah. Selesai. Fa awwalu hadhil adawat, maka yang pertama dari alat-alat ini, antum konsentrasi ini, karena yang paling panjang itu hanya yang pertama. Karena diterangkan irobnya. Kedua, tiga sampai selesai tidak diterangkan irobnya. Karena kan wakilnya sudah. Paham enggak? Selesai. Yang pertama dari alat-alat ini, in dikasri hamzati wasukunin nun, dengan dikasro hamzanya i dan disukun nunnya in. Paham? Kan di sana ada inna. Hamzah kasro tapi nunnya tidak disukun. Itu lain lagi ceritanya. Paham enggak? Kalau ini in. In. Wahya umul bab. Ternyata dia adalah induk bab ini. Pokoknya yang menjazam dua fi'il ini kebanyakan yang sering adalah apa? In. In. Ya, kalau yang lain itu masalahnya, kalau man bisa istifham, bisa mausul. Nah, dia bisa tiga, bisa juga isim syarat. Dipahami ini? Nanti kita akan dapat di mutamimah. Insya Allah, sabar antum ya. Makanya ini induk ba, kan dia selalu menjazm. Bang, kalau antum dapat in, pasti setelahnya fi'il. Kalau antum dapat in, pasti setelahnya apa? Fi'il. Ini dia. Beda kalau man, bisa fi'il, bisa isim. Jelas? Ma, sama. Iya. Nah, intasbir tu'jar. Intasbir tu'jar. Mana fi'il syarat? Hah? Jawabannya? Wa qawlu ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Mana fi'il syarat? Tuti'uhu. Majzum dengan apa itu? Hah? Penghilangan nun. Karena hu itu domirnya. Paham? Asalnya tuti'unahu. Fa'in harfu syartin jazimin. Maka in huruf syarat. Huruf-huruf dia bilang. Ya kan? Huruf in kan? In harfu syartin jazimin. Dia huruf syarat yang menjazim. Ya jazimu fi'ilain. Menjazim dua fi'il. Al-awwalu fi'ilu syarti. Wasani jawabuhu wa jazauhu. Yang pertama namanya fi'il syarat. Yang kedua adalah jawabannya dan balasannya. Wa kullun min dan setiap dari tasbir. Wa tuti'uhu niabah. Apa namanya? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il syarat. Fi'ilu syarti. Majzumun bi'in. Wa alamatu jazmih as-sukun. Fi tasbir. Tanda jazmnya sukun pada tasbir. Wahatun nun fi tuti'u. Dan penghilangan nun pada kata apa? Tuti'u. Paham gak? Penghilangan nun pada kata tuti'u. Niabatan dan sukun. Sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khumsa. Karena dia dari af'alul khumsa. Sementara yang pertama tadi dari fi'il mudhari sohi. Wa kullu min tu'jar wa tahtadu. Setiap dari kata tu'jar dan tahtadu. Jawabu syarti wa jazauhu majzumun. Jawaban dari syarat dan balasannya dijazam di in. Nah, ia menjazam satu dari dua itu. In. Wa alamatu jazmiya sukun fi tujar. Tanda jazamnya adalah sukun pada tujar. Wa nun fi tahtadu. Penghilangan nun pada kata apa? Tahtadu. Niabatan ini sukun. Sebagai pengganti dari sukun. Konsentrasi ya. Li'annahu minal af'alil khomsa. Karena dia termasuk apa? Fi'il-fi'il yang lima. Jelas ini? Alhamdulillah. Dua, asani. Ma. Nah, ma takro tastafid min. Ma takro tastafid min. Sudah, ini contoh-contoh ini juga. Ini yang contohkan di Miftah dulu. Paham gak? Wa qalu ta'ala, wa ma taf'alu min khairin, ya'lamuhullah. Mana fi'il syarat? Fi'il syarat. Jawaban syarat. Ha? Ya'lamuhu. Fama ismu syartin. Isim. Lihat dia bilang. Ma apa? Ismu syartin. Kalau in tadi apa? Harfu syartin. Ya, itu bedanya nanti kalau antum irob. Itulah fungsinya tadi antum tahu ini huruf. Ini isim. Paham gak? Supaya antum irobnya pas. Ma ismu syartin. Jazimin. Menjazem. Tajazimu fi'ilain. Menjazem yang menjazem dua. Fi'il. Wa kullun min takro wa taf'alu. Setiap dari takro dan taf'alu fi'ilu syat majazumun bima. Fi'il syarat yang dijazem dengan ma. Walamatu jazmiya sukun fi takro. Tanda jazemnya adalah sukun pada takro. Wahatpun nun fi taf'alu. Penghilangan nun pada kata apa? Taf'alu. Belum dah terangkan lagi karena dia sohi akhir kan dia mutal akhir kan itu sudah ma'ruf. Kalau sukun berarti pasti sohi akhir. Kalau hilang nun pasti apa nun? Khomsa. Kalau hilang waw alif atau ya pasti siapa? Mutal akhir. Tidak perlu kan? Sudah jelas di bab iro. Paham gak? Capek-capek. Iya kan? Iya. Bikin berbusa mulut saja. Alhamdulillah. Jadi wa kullu min tastafid wa ya'lamhu. Jawabu syarti wa jazauhu. Jawaban syarat dan balasannya. Majazumun bilam. Bima. Majazum dengan ma. Walamatu jazmi sukun. Mudah sekali Masya Allah. Tanda jazumnya adalah apa? Sukun. Lihat ya. Kata-katanya berulang. Ini sampai selesai ya. Menjazum dua fi'il. Semua katanya sama. Dia ganti saja. In dengan ma. Dah. Diganti lagi nanti dengan man. Kata-katanya persis. Asalit yang ketiga, man. Bifathil mim. ditata mimnya man, karena kalau di kasroh jadinya apa? Min. Untuk fi'il atau untuk isim? Isim. Paham kan? Ini man. Nah, man yajtahid yanjah. Wa qulu ta'ala man ya'mal su'an yujzabih. Yujza jawabannya. Fa man ismu syartin tanda isim. Jazimin menjazim. Tajzimu fi'ilain. Menjazimnya jazim dua. Fi'il. Wa kullun min. Dan setiap dari yajtahid wa ya'mal fi'isat majzum biman. Fi'il syarat dijazim dengan man. Konsentrasi. Wa alamatu jazmiyah sukun. Tidak perlu terjemahkan? Tidak perlu? Ya sudah. Aneh itu. Wa kullun min yajtahid wa ya'mal fi'lu syarti majzumun biman. Ya kan? Dia bilang wa alamatu jazmi sukun. Wa kullun min yanjah wa yujza. Jawabu syarti wa jaza'uhu majzumun biman. Wa alamatu jazmi as-sukun fi yanjah. Wa hatu hartil illa wa hul alif. Penghilangan huruf illa yaitu alif. Fi yujza. Pada kata apa? Yujza. Niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu mu'talul akhiri. Karena dia adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhiri. Jelas. Mubat. Konsentrasi. Kemudian Arab yang keempat. Mahma. Mahma. Ya. Nah. Mahma. Ini mahma apa ini? Isim atau huruf? Isim. Alal as-sah. Pendapat yang sahih ini. Mahma. Mahma tubtin yadhar alaik. Famahma ismu syartin jazimin. Nah, isim syarat yang menjazim. Tajazimu fi'ilain. Menjazim dua fi'il. Wa tubtin fi'il syart majazumun bimahma. Tubtin fi'il syarat yang dijazim dengan mahma. Wa alamatu jazmiha sukun. Tanda jazmi adalah sukun. Wa idhar. Sementara yadhar. Jawabu syarti wa jaza'uhu majazumun bimahma. Jawaban syarat dan jazaknya majazum dengan mahma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Al-khamis idma. Yang kelima apa? Idma. Idma. Iya. Nah, idma tajlis. Ajlis. Ijma apa itu idma? Huruf isim? Hah? Huruf alal? Asah. Maka dia bilang, fa'idma harf. Harf syartin jazimin. Huruf syarat yang menjazam. Tajzimu fi'lain. Menjazam dua fi'il. Wa tajlis fi syart majazumun bi'idma. Sementara tajzim, tetajlis adalah fi'il syarat dijazam dengan idma. Walamatu jazmiha sukun. Wa ajlis. Jabu syarti wa jaza'uhu. Majazumun bi'idma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Jelas? Jelas. Tidak perlu terjemahkan. As-sadis. Yang keenam. Ayyun. Ayyun. Ini satu-satunya alat syarat yang mu'rab. Yang lain dari isim syarat itu apa? Mabni. Ini ayyun satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Dia ayyun, ayyan, ayyin. Paham gak nih? Tahu mu'rab, Abdal? Hah? Apa itu mu'rab? Hah? Tetap. Takdir kamu, Abdal. Assalamualaikum. Mu'rab. Kalau mabni yang berubah. Hah? Jadi mabni yang berubah, kalau mu'rab yang tetap. Terbalik dunia, saudara. Kalau mu'rab berubah, kalau mabni tetap. Paham gak? Menghayal itu Abdal. Nah, dia ini satu-satunya kata yang mu'rab. Antum tahu kan kalau anak bilang mu'rab? Paham? Ini kan kalau anak bilang, ini kata mu'rab. Apa maksudnya? Bisa berubah. Paham Abdal? Jangan salah paham. Ini satu-satunya. Bitasdidil ya. Kata beliau dengan ditasdid ya-nya. Tau tasdid? Yang ada. Gini. Paham gak? Di tasdid ya-nya. Ayyun. Iya. Nah. Ayya yaumin. Lihat ini, gara-gara dia mu'rab berarti dia butuh mudhafun ilai dulu, baru datang fi'ilnya. Itulah. Kan dia kan mu'rab. Namanya mu'rab enggak bisa langsung masuk pada fi'il. Karena dia setiap isi mu'rab itu bisa jadi mudhaf. Dipaham enggak? Isim yang mu'rab bisa jadi mudhaf. Seperti kitabun. Kitabun kan dia bisa jadi mudhaf. Kitabu Zaidin. Ah ini alasannya. Karena dia mu'rab, artinya dia bisa jadi mudhaf. Setelahnya harus datang dulu mudhafun ilai, baru ada fiilnya. Tidak bisa dia, karena mudhaf nilai tidak bisa fiil. Mudhaf nilai tidak bisa apa? Fiil. Paham enggak? Makanya harus dulu datang. Lihat. Ayu yaumin. Mudhaf nilainya yaumin. Tasum asum ma'at. Wa qawlu ta'ala ayyan ma. Ayyan ma. Ada ma dulu penghalangnya. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Cuman ini jawabannya bukan dengan fi'il, tapi dengan apa? Fa. Nanti akan diterangkan oleh penulis bahwa kalau jawaban syaratnya tidak berupa fi'il, nah, tapi berupa isim, paham enggak? Maka harus dipakaikan apa? Fa. Nah, ditambah nanti di mutamimah atau pakai ida. Paham insyaAllah? Akan datang nanti. Seperti ini. Ayyamma tad'u. Ini kan fi'il syaratnya. Jawabannya mana? Lahul asma'ul husna. Lahu. Bisa enggak dia sebagai jawab? Kan enggak bisa. Paham enggak? Karena huruf jar. Iya, maka di sini wajib pakai apa? Fa, falahu. Paham enggak ini? Ini wajib, akan diterangkan nanti sahabat. Fa ayun fil mithalil awal, akan diterangkan sebentar. Ayun pada contoh yang pertama. Ismu syartin jazim tajizimu fi'ilai. Ism syarat menjazim dua fi'il. Wa mudhaf yaumin mudhafun ilai. Paham enggak? Dia mudhaf dan yaumnya mudhafun ilai. Wa tasum dan tasum adalah fi'il syarti majzumun bi'ay, fi'il syarat yang dijazam dengan ay. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazamnya adalah siapa? Tanda jazamnya adalah siapa? Sukun. Wa asum jawabu syarti wa jazau, sementara asum yang kedua jawaban syarat dan jawab balasannya. Majzumun bi'ay dijazam juga dengan ay. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazamnya adalah sukun. Wa ayyan fi hadil ayatil karimah, fil ayatil karimah. Ayyan pada ayat yang mulia. Yang mana itu? Ayyamma tad'u. Paham? Pada ayat yang mulia itu. Ismu syartin jazim. Sama juga. Ism syarat yang menjazim. Ya. Tajzimu fi'ilain. Sama. Menjazim berapa? Dua fi'il. Ma za'ida min haidul irob. Sementara ma itu hanyalah huruf tambahan dari segi irob. Paham? Kan tadi sudah dibilang tak? Ayyan tidak bisa langsung jatuh fi'il setelahnya. Paham? Kalau tidak ada mudhaf, maka ditambahkan huruf lain seperti ini sekarang. Ma. Paham? Ini huruf tambahan dari segi i'rab. Karena dalam Al-Quran tidak bisa kita katakan huruf tambahan. Maka yang perlu bilang, huruf tambahan dari sisi i'rab. Tapi Al-Quran tidak ada huruf tambahan. Paham? Semuanya punya nilai, tak ada bersama Al-Quran. Jelas ini? Jadi huruf tambahan. Ya, namanya huruf tambahan tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi itu dia. Wa yuqalu laha fil Quran, dan dikatakan terhadapnya dalam Al-Quran silatun wa tawqi. Ini kalau ada tambahan dalam Al-Quran, kita katakan silah wa tawqi. Ini penyambung dan menguatkan. Ini penyambungnya dan penguat. Penyambung dan penguat. Ta'adduban. Ini dalam rangka apa? Beradab bersama Al-Quran. Kita tidak boleh katakan tambahan percuma dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak ada tambahan percuma. Paham? Untuk menguatkan. Wa tad'u fi'ilu syarti. Sementara tad'u adalah fi'il syarat. Majzumun bi'ayyan. Iya kan? Majzum dengan ayat wa alamatu jazmi hatfun nun, tanda jazmnya adalah penghilangan nun. aniabatan anis sukun, yang mana penghilangan nun ini sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu min al-af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wa jumlatu, dan jumlah kalimat, falahul asma'ul husna fi mahalli jazmin, tak berada dalam kedudukan apa? Jazm. Ingat jumlah-jumlah. Antum kan sudah lewat sebelumnya di irob apa? Khobar kan? Khobar misalnya antum kata Zaidun koma Zaidun ya koma abuhu. Iya, ini Zaid apa? Zaid apa? Mubtada kan? Koma abuhu? Hah? Enggak. Dia bilang ini fi mahali rokin. Mereka bilang berada dalam kedudukan roka khobar. Jadi tidak langsung bilang khobar. Berada dalam kedudukan roka. Sebagai apa? Khobar. Karena langsung dibilang khobar itu kalau mufrad. Kan? Anu kalau bilang Zaidun qa'imun. Ini antum bilang apa? Khobar. Langsung. Tapi kalau jumlah antum bilang fi mahalli. Berada dalam kedudukan. Paham enggak? Berada dalam kedudukan roba sebagai khobar. Nah, sama ini tadi. Ayam mata do, ini kan falahul. Paham gak? Ya, falahul asma'u, al-asma'u, al-hus. Nah, ini kan? Paham? Ini nih, jumlah ini. Sebagai apa? Fi mahalli jazmin. Berada dalam kedudukan jazm. Karena dia jawaban syarat. Namanya jawaban syarat itu majazum. Paham gak? Tapi kalau fi'il langsung kita bilang fi'il majazum. Jawaban syarat majazum. Kalau jumlah, gak boleh antum langsung bilang majazum. Tapi antum bilang apa? Fi mahali jazmin. Itu cara saja. Berada dalam kedudukan jazm. Baru bilang jawaban syarat. Paham gak? Jadi selalu itu. I'rab jumlah selalu bilang fi mahali. Kalau antum i'rab jumlah, langsung bilang apa? Fi mahalli. Ya antum i'rab langsung itu adalah kalau satu kata. Kalau satu kata langsung bilang, ini majzum. Tak? Kalau jumlah, tahu jumlah tak? Kalimat yang menjadi jawabannya. Kalimat yang menjadi khobar. Antum bilang fi mahalli. Berada dalam kedudukan. Ini untuk awal-awal saja dulu antum ingat terus seperti itu. Paham gak? Walaupun nanti insya Allah setiap ada bukunya. Nah, ada bukunya. Kalau antum dapat irob jumlah ya bilang fi mahal. Mahal. Paham ini insya Allah? Iya. Tapi untuk awal ini hanya sekedar apa? Didengar dulu. Paham gak? Paham buat? Paham antum? Tidak menghayal sih. Iya. Jadi ini falahul asmaul husna. Nah jumlah ini fi mahali jazmin. Berada dalam kedudukan jazm. Jawabu syarti wa jaza'u. Sebagai jawaban dari syarat dan balasannya. Paham enggak? Tambi. Sekarang belum kasih tahu antum. Tambi. Ulima mimma taqaddama. Diketahui apa yang telah lewat. Anna ayyan. Ini saja yang panjang ya. Ini ayun ini. Anna ayyan. Bahasanya ayyan itu. Asyartia. Ayyan berfungsi untuk syarat. Taro tantus ta'amalu mudopan. Tarotan kadang tustamalu digunakan mudofatan dalam bentuk sebagai mudof, ya kan? Ya enggak? Tadi ayu yaumin, paham enggak? Kadang digunakan dalam bentuk sebagai mudof, kama fil mitalil awal, sebagaimana dalam contoh pertama, mana itu? Kama fil mitalil mutaqaddim, sebagaimana contoh yang telah lewat, yang mana itu tadi? Ayya yaumin. Iya. Sebagai contoh, wa hadza huwal aktsar. Dan ini kebanyakannya. Dah, yang pertama itulah begitu memang dia. Selalu datang sebagai mudhaf dan setelahnya mudhaf ilaih baru datang fi'il. Itu kebanyakannya. Iya, watarotan goiru mudofatin. Kadang juga datang tidak sebagai mudof. Goir tidak sebagai mudhaf. Jelas? Jelas katakan. Seperti apa? Kama fil ayati. Sebagaimana dalam ayat. Dalam ayat mudhaf atau bukan? Hah? Bukan. Paham enggak? Dipahami ini. Katakan bukan sebagai mudhaf sebagaimana dalam ayat yang tadi. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di situ bukan sebagai mudhaf. Karena kalau dia sebagai mudhaf enggak mungkin ditanwin. Ayyan. Ya kan? Kan itu dalam ayat dia ditanwin, itu menunjukkan dia bukan sebagai mudhaf. Jelas ini? Jelas ini sebagaimana dalam ayat. Iya, selesai. Itu faedah pertama. Faedah kedua, wa ulima aidan. Dan diketahui juga anna adata syarti, bahwasanya alat-alat syarti itu tarotan tajzimu fi lain. Kadang tarotan kadang dengan sudah saya terjemahkan. Kadang tajzimu fi lain menjazam dua fi'il. Kama fi hadzal mithal wa ghairi min al amtsilatil mutaqaddimah. Sebagaimana dalam contoh ini dan contoh yang telah lewat. Nah, wa hadza wal aktsar. Dan ini kebanyakannya saudara. Kebanyakan daripada alat yang menjazam ini adalah menjazam berapa? Dua fi'il. Itu kebanyakannya. Itu asal. Iya. Wa tarotan tajzimu fi'ilan wahidan. Dan kadang dia menjazam satu fi'il. Wa jumlah. Wa jumlatan makrunatan bilfa. Dan jumlah ini digandengkan dengan apa? Fa. Seperti ayat toh. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apakah antum dapat dua fi'il di situ? Hah? Dapat dua fi'il? Kan tidak. Ya antum dapat berapa fi'il? Satu. Jawabannya dia tambah dengan apa? Fa. Paham gak ini? Dipahami. Itu kadang seperti saudara. Kama fil ayatil karimah wa nahwiha. Sebagaimana dalam ayat yang mulia itu dan semisalnya. Nanti insya Allah di mutamimah akan dijelaskan oleh Al-Khattab bahwa kalau tidak bisa menjadi jawaban maka wajib digandikan dengan fa. Nah, kalau tidak bisa menjadi jawaban, kan kalau fi'il pasti bisa. Kalau fi'il pasti apa? Bisa. Tapi kalau selain fi'il kan tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa maka wajib nanti digandikan dengan apa? Fa. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Ashabi yang ketujuh mata. Yang ketujuh mata. Nah mata tusafir, usafir muda ini. Fa mata ismu syart jazm. Tajzimu fi'ilain. Tusafir fi'il syarti majzumun bimata. Fi'il syart yang dijazm dengan mata. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Wa usafir jabu syarti wa jazauhu. Jawaban dari syarat dan jaza'un. Majazum bimata. Dijazam dengan kata mata. Wa alamatu jazmi as-sukun. Tanda jazmnya adalah siapa? Sukun. Jelas tak? Asamin yang ke-8. Ayyana. Ayyana. Bifatih al-hamzati wa tasdidil ya. Bifatih hamzanya A. Ditasdiyanya ayya. Nah, ayyana. Nah ayyana ta'tini ukrimka ta'tini majzum dengan apa itu? Ah, ta'tini penghilangan? Ya, kan aslinya ta'tini. Paham ini? Penghilangan ya sebelum nun. Karena nun itu tambahan, nun wikoya. Nah, karena setelahnya ada ya lagi, ya mutakallim. Fa'ayyana ismu syarti jazim. Ayana isim syarat yang menjazm. Tajzimu fi'ilain menjazm dua fi'il. Wa ta'ti fi'il syarat majazumun bi ayana. Ta'ti, lihat tak? Ta'ti bukan ta'ti ni. Ta'ti fi'il syarat yang dijazm dengan ayana. Wa alamatu jazmihi harfu harfil illa. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf illa wa hul ya, yaitu ya, ini apa tanda sukun sebagai pengganti dari sukun li'annahu mu'talul akhir. Kan dia adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Wa ukrim jabu syarti wa jaza'u. Ukrim jawaban syarat dan balasannya. Majazumun bi'ayyana. Dijazam dengan kata apa? Ayyana wa alamatu jazmiya sukun. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. At-tasi' yang ke-9. Yang ke-9. Aina. Aina. Nah, aina taskun? Askun. Dah? Paham? Encok? Encok. Sama sedikit. Iya. Sedikit lagi ya. Mau selesai kan? Tanggung tak? Aina. Aina. Nah, aina taskun askun. Wa qalu ta'ala aina ma takunu yudrikkumul maut. Wa aina. Tadi takunu fil syarat. Yudrik jawaban syarat. Aina ismu syartin jazim tajzimu fi'lain. Ma'ruf ini. Ma. Ada ma kan aina ma. Ma ini silah wa taukid. Yang tadi dalam Al-Quran kan tidak boleh kita katakan tambahan. Kita katakan apa? Silah wa taukid. Ini penyambung dan penguat. Nah, belum tidak terangkan lagi karena sudah lewat tadi. Kalau ada ma, silah wa taukid. Wa kullu min dan setiap dari taskun wa takunu fi'il syart majzumun bi aina. Fi'il syart yang dijazam dengan kata apa? Aina. Wa alamatu jazmihi as-sukun fi taskun. Alamat jazmnya adalah sukun pada taskun. Wa hadfu an-nun fi takunu. Dan penghilangan nun pada kata apa? Takunu. Jelas ya? Iya. Niabatan ini sukun sebagai pengganti dari sukun. Li'anna min al-af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wa kullu min askun wa yudrik. Setiap dari askun dan yudrik yang setelahnya jabu syarti wa jazauhu, jawaban syarat dan balasannya. Majzumun bi aina, dijazm dengan aina, wa alamatu jazmi as-sukun. Tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Al-asir yang ke-10, anna. Anna bi fathil hamzati wa tasdidin nun. Di fathah hamzanya dan tasdid nunnya. Anna. Paham ini? Anna. Ya? Bukan inna. Tapi fathah hamzanya. Anna. Ya, lihat contohnya. Anna tadhab tukram. Anna tadhab tukram. Fa anna ismu syartin jazim. Tajzimu fi'ilain. Tadhab fi'il syarti majzumun bi anna wa alamatu jazmi as-sukun wa tukram jabu syarti wa jazauhu majzumun bi anna wa alamatu jazmi as-sukun. Al-11. Yang ke-11. Haythuma. Nah, haythuma yanzil al-alim yanfa. Haythuma yanzil al-alim yanfa. Yanzil fil syarat, yanfa jaban syarat. Fahaituma ismu syartin jazim tajzimu fi'ilain. Isim syarat yang menjazim 2 fi'il. Yanzil fil syartin majzumun bihaituma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazimnya apa? Sukun. Tapi kok dicontoh yanzili? Kenapa ini? Kata beliau, wa hurrika bil kasri. Dia diharokati dengan kasro. Kenapa? Liltiko issakinain. Karena ketemu 2 sukun. Li karena iltiko ketemu. Iltiko ketemu. Assakinain 2 sukun. Alhamdulillah. Jelas? Jelas ini? Jadi baca yanzilil. Karena ketemu 2 sukun. Yang 4. Jabu syarti wa jazauhu majzumun bihaithuma. Sementara yang 4, jawaban syarat dan balasannya dijazm dengan haithuma. Wa alamatu jazmiya sukun. Tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Asani asyar. Yang ke-12. Sabar Rahman. Hah? Sisa ini terakhir ini kaitan lah. Iya terakhir yang menjazam 2 fi'il. Itu pun dia yang benarnya tidak. Kan begitu dah sebentar. Kaifama tajlis ajlis. Fakaifa ma ismu syart jazim? Kaifa ma ismu syart yang menjazim? Tajzimu fi'ilain menjazim dua fi'il. Wa tajlis fi'il syart majzumun bi kaifa ma. Tajlis adalah fi'il syart yang dijazim dengan kaifa ma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Wajlis jabu syarti wa jazauhu. Jawaban syarat dan balasannya. Majzumun bi kaifa ma dijazim dengan apa? Kaifa ma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Tambih peringatan. Ya. Al-jazmu bi kaifa ma madhabul kufiyin. Jazm dengan kaifa ma itu madhabnya orang-orang Kufa. Wa mana'ul basriyun wa huwa sahih. Dan tidak dibolehkan oleh orang-orang Basra dan itu yang benarnya. Kenapa? Kenapa itu yang benarnya? Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil arabi. Li'annahu karenanya, karena dia lam tidak yujad, tidak didapatkan laha syahidun, tidak didapatkan laha untuknya syahid, pendukung, penguat min dari kalamil arabi, dari ucapan orang Arab, tidak dapatkan penguatnya. Ba'dal fahsi asyadidi, setelah di fahs, diperiksa. Nah, orang kalau cek darah namanya fahsuddam. Paham? Setelah fahs, apa fahs afdal? Fahs apa artinya? Apa itu tulis? Tidak tulis. Dia tidak tulis kalau ada yang baru. Hah? Ulangi. Siap. Ba'dal fahsi, ba'da setelah. Al-fahsi setelah diperiksa, diteliti. Ya? Yeah? Asyadidi dengan sangat. Nah, setelah diperiksa dengan sangat, paham ya? Setelah diperiksa cari-cari-cari, tidak dapat dalam kalamnya orang Arab. Adapun di atas tadi itu contoh mereka hanya sekedar apa? Mereka samakan dengan contoh-contoh di atas tadi. Paham? Ya, innama dzakaru laha hadzal mitsal, tiada lain, innama tiada lain, dzakaru mereka menyebutkan laha untuknya hadza al-mithal, contoh ini yang tadi itu di atas. Kaifa mata jilis ajlis, mereka sebutkan contoh itu tadi bitoriqil qiyas, dengan cara dikiaskan ala ghairihi atas selainnya. Dari yang telah lewat min adawati syarti, dari alat-alat syarti yang telah lewat. Dipaham ini insya Allah? Paham ini? Alhamdulillah. Sudah capek itu? Belum? Selesai kan? Aman? Selesaikan bukunya? Paham aman? Sedikit lagi tak? Sedikit lagi? Faedah. Serius antum tak? Serius kan? Faedatun faedah. Idza kana syartu wal jawabu fi'lan mabniyan. Kalau syarat dan jawabannya adalah merupakan fi'il yang mabni. Kalau tadi kan semua fi'il mudhari kan? Berupa fi'il yang mu'arab. Iya enggak? Kan tadi tak? In. Tajlis, ajlis. Semuanya fi'il apa itu? Fi'il mudhari, fi'il mudhari contohnya. Sekarang saudara faedahnya. Bagaimana kalau syarat dan jawabannya adalah fi'ilan mabniyan? Adalah bentuknya berupa fi'il mabni. Madian kana au mudhari'a. Apakah dia fi'il madi atau fi'il mudhari? Kan fi'il mudhari bisa mabni dah. Iya. Misalnya antum katakan yajlisanna, ajlisanna. Kalau masukin apa yang terjadi? Tah, apa harus antum lakukan? Itu pertanyaannya. Tah, kan kalau fiilnya mu'rab langsung sukun. Bagaimana kalau fi'il mabni? Paham pertanyaan? Faedah penting. Kata beliau, kanal jazmu, ini yang digaris bawahi, kanal jazmu limahallihi, maka jazmnya kedudukannya. Paham gak? Paham. Misalnya tadi dong? Iya. Anda dapat kata tajlisanna. Ajlisanna. Masuin. Apa jadinya ini? In tajlisanna. Ajlisanna. Dipaham ini? Sungguh, kalau kamu duduk, saya akan duduk. Nah, ini majzum enggak? Enggak, mabni. Nah, caranya majzum orang mabni. Paham? Mabni ini mabni, ini juga apa? Mabni. Cuma antum bilang, ini yang pertama ini. Fi mahalli jazmin fi'il syarat. Nah, yang kedua, fi mahalli jazmin jawaban syarat. Paham enggak? Ada fi mahalli itu kalau mabni. Paham? Dipaham ini? Ya, sama ya antum katakan in qoma kuntu. In qoma kuntu. Kalau dia berdiri saya akan berdiri. Itu madi mabni. Antum bilang apa? Fi mahalli. Dipahami? Berada dalam kedudukan. Mudah saja alhamdulillah. Yang majzum adalah kedudukannya. Adapun katanya apa? Mabni. Katanya mabni. Masya Allah. Fal awalna, contoh pertama ya. Contoh pertama maksudnya fi'il madi. Yang mabini inna jahazaidun fariha abu. Inna jahazaidun fariha abu. Kalau Zaid lulus, bapaknya akan senang, bahagia. Ini kan najah. Fi'il madi mabini fi mahali jazmin. Fi'il syarat. Ya enggak? Fariha jawaban nanti. Lihat, in harfu syartin jazm. In huruf syarat yang menjazm. Wa najaha fil madi mabni al-fath. Najaha dalam fil madi mabni di atas fathah. Fi mahali jazmin fil syarat. Itu dia. Tambahkan kata apa? Fi mahali. Berada dalam kedudukan jazm sebagai fi'il syarat. Wa zaidun fa'il. Wa fariha fil madi mabni al-fath sama. Fi mahali jazmin jabu asyarti wa jaza'uhu. Paham gak? Jawaban syarat dan balasannya. Wa abu fa'il marfu. Abu adalah fa'il yang marfu. Wa alamat rafi al-waw wa huwa mudhaf. Alamat rafanya adalah waw dan dia di sini sebagai mudhaf. Wal ha' mudhafun ilai. Ha'nya mudhafun ilai kan abuhu. Asani contoh kedua untuk fi'il mudhari. Kan tadi madi atau mudhari. Contoh fi'il mudhari. Contoh kedua adalah fi'il mudhari. In tajtahidanna tanjah. Ini beda ini. Tajtahidanna mabni tanjah mu mu'arab. Paham kan? Pokoknya yang mabni saja yang mahal. Mu'arab langsung. Lihat. Ya, fa in harfu syartin jazim tajtahid fil mudhari mabni ala fathhi. Kenapa litisalihi binun taukidi as-sakilati? Karena dia bersama dengan nun taukid yang berat, yang tasdid. Fi mahalli jazmin fi'il syarti. Tapi berada dalam kedudukan jazm sebagai fi'il syarat. Wa nun taukid harf. Dan nun taukid sebagai huruf. Kalau huruf punya mahal? Tidak akan punya. Maka yang beliau bilang, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jelas? Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Wal fa'il domir mustatir. Dan fa'il pada tajtahid itu adalah domir yang disembunyikan. Takdiru anta. Takdirnya adalah kamu. Kan intajtahidanna. Kalau kamu bersungguh-sungguh. Paham gak? Berarti ada kamu di dalamnya. Iya. Watanjah jabu syarti wa jazaumu. Tanjah adalah jawaban syarat dan balasannya. Nah. Dipahami ini? Wa ala dia tentunya majzum. Iya enggak? Majzum. Kurang satu kata. Jawabu syarti wa jazauhu majazum. Kurang tak? Kurang satu kata kan? Majazum. Wa alamatu jazmi as-sukun. Di jazam. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Paham Ahmad? Tanda jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu. Pelakunya. Pelaku dari tanja apa? domir mustatir, sama domir yang disembunyikan. Dah, fihi padanya, takdiru anta, takdirnya juga apa? Anta kamu, dah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan lulus. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Cukup dulu? Tanggung ya? Sedikit mami. Wa qaulul musannif, perkataan penulis. Wa idzan fi syi'r khosoh, idzan pada syi'r secara khusus. Apa maksudnya? Ai yaitu ziyadatan ala samaniyat asyara, sebagai tambahan di atas 18 alat penjazem. Tah, dari dua fi'il dan satu fi'il, semua 18. Tambahannya adalah wahiya idzan dah tadi. Wahiya la tajzimu illa fi syi'ri duna nasri. Dia tidak pernah menjazam kecuali pada apa? Syair saja, tidak pada nasar. Nasar lawan dari syair, kalimat biasa. Nah, dia tidak menjazam kecuali pada syair saja, syair. Nah, dunan nasri tidak pernah menjazam pada nasar. Nasar itu kalam biasa. Tahu nasar lawan dari syair. Seperti apa? Dia menasab menjazam, tidak menjazam ya, bukan menasab. Seperti apa dia menjazam pada syair? Kakauli syair, seperti perkataannya penyair. Istagni ma agnaka rabbuka bil gina. Mana syahidnya? Belum. Wa idza tusibaka khosasatun fatajammal. Lihat, idza tusibaka majzum dengan sukun. Mana jawabannya? Tajammal ini fi'il amr. Tajammal ini fi'il amr. Namanya fi'il amr itu kan enggak bisa sebagai apa? Dia enggak bisa sebagai jawaban. Paham enggak? Fi'il amr enggak bisa. Yang bisa jadi jawaban itu fi'il madhi atau fi'il mudhari yang belum contohkan tadi. Paham enggak? Kalau fi'il amr tidak bisa. Kalau tidak bisa, apa yang harus antum lakukan? Wajib digandengin dengan fa. Ini lebih bilang sini fata jaman. Jalan. Ini jawabannya. Fa ida, ida di sini ismu syartin jazm. Isim syarat yang menjazm. Tajzimu fi'il lain menjazm dua fi'il. Wa tusib fi'ilu syartin majzumun bi ida. Fi'il syarat yang dijazm dengan ida. Wa alamatu jazmiya sukun. Tanda jazmnya apa? Sukun. Wa jumlah, dan jumlah kalimat fata jamal fi mahali jazmin. Nah, berada dalam kedudukan jazm. Jawabu syarti wa jazauhu, sebagai jawaban dari syarat dan balasannya. Adadul marfu'at wa amsilatiha. Alhamdulillah. Selesai, tinggal marfu, mansub, majrur. Apa? Oh, besok hari Jumat ya. Ayo, merujuklah. Penasab dan penjazm semuanya. Ya dong. Alat penasab dan penjazm sedikit saja.